dengan perintah Yazid untuk mengepung dengan 12.000 bala tentara. Padahal Zainal Husain membawa anak dan keluarganya cuma 70 orang. Dikepung di tengah jalan. Zainal Husain waktu itu bilang, anak tidak mau ngegunti. Saya datang kepada orang-orang minta tolong sama aku. Tetap mereka mengatakan tidak bisa. Akhirnya Zainal Husain kumpul ke mereka, syuf yang mau pulang-pulang. Saya sudah nekat untuk datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Yang mau pulang-pulang. Itu mau pulang. Kita mau pulang, kemudian Anda ada di sini antara hidup dan mati. Tapi kita pulang selamat sama keluarganya kita, nanti di hari kiamat ngomong apa dengan Nabi? Meninggalkan Anda jadi korban dari sini. Mereka mengatakan tidak, kita berangkat bersama, kita masuk surga bersama. Akhirnya Sayyidina Husain mimpi Rasulullah. Puasa waktu itu Sayyidina Husain. Sebelum Muharram. Mimpi Nabi ditunggu sama Rasul berbuka puasa bersama. Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya terbunuh. Tahu gak kamu? Itu yang kirim surat dengan Zainal Husain termasuk bergabung dengan pasukan Abdullah bin Ziyad. Jadi yang kirim surat itu satu pun tidak ada muncul, sebagian mereka bergabung untuk merangi. Karena itu jangan gampang percaya dengan orang yang ngaku cinta. Aku cinta Ahlul Bait. Kadang-kadang mereka pengkhianat besar. Bukan mencintai, hanya sekedar untuk kepentingan politik. Dibayar duit, berubah. Pecinta Ahlul Bait yang sebenarnya adalah yang ikuti akhlaknya Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait itu adalah yang ikuti ibadahnya Ahlul Bait. Bukan gembar-gembor, bukan teriak-teriak. Tapi ketika Ahlul Bait dalam keadaan terpaksa dijual belikan, kasih duit, ikut bergabung. Siapa bertanggung jawab saat itu? Sampai Zainal Husain menjadi korban. Ya mereka yang aku cinta-cinta itu. Tidak ada satupun mereka yang keluar. Karena itu, kita Ahlul Bait harus mengambil ibrah. Turunan Zainal Husain ini, dan juga Zainal Hasan mengambil ibrah. Berarti kita harus waspada dengan orang yang gembor-gembor cinta itu. Kadang-kadang mereka yang justru berkedok cinta, tapi tujuannya adalah untuk menanamkan satu kebencian. Untuk menanamkan satu kebencian. Lihat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kamu alul ihram tanya hukumnya gimana orang kalau ihram bunuh lalat. Cucu Rasulullah Sayyidina Husain datang kepada kamu dibunuh, itu tidak pernah tanya hukumnya gimana. Gimana hukumnya yang dibiarkan begitu? Padahal Nabi menyatakan umaraihanataya abad dunia. Itu Hasan dan Husain adalah dua wewangianku daripada dunia. Artinya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak boleh lihat Sayyidina Hasan dan Husain dicium, dipeluk begitu. Seperti kita mencium minyak mistik begitu. Itu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sebenarnya Sayyidina Husain waktu berangkat itu ditegur sama Abdullah bin Umar. Nah, kemana inti? Inti di sini ada cukup. Yang mereka yang kirim surat sama kita, masa kita tidak akan peduli. Jangan percaya dengan orang Al-Iraq yang aku cintai. Suratnya ngirim kepada inti itu datang, tapi pedangnya mereka sudah terhurus untuk menyambut inti. Jangan percaya. Kata itu berumat. Sini Husain polos. Sini Husain, Husnudan, begitu loh. Tapi kenyataannya begitulah jadinya. Kelihatannya begitu. Dia dizalimi. Nah, itu harus hati-hati. Sampai sekarang daerah-daerah situ adalah daerah yang aku cinta. Cuma ya begitulah modelnya cintanya tadi itu. Membiarkan Albert menjadi kurban, bahkan bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zaid. Terus yang disalahkan sahabat. Sebenarnya yang disalahkan ini yang mengeluarkan Sayyidina Husain ini, yang mengundang di Ka'bah. Dipelintir sejarahnya. Katanya sahabat membenci Albert. Ini yang aku cinta ini siapa ini sekarang? Yang mengeluarkan, yang mengundang Sayyidina Husain dan membiarkan Sayyidina Husain dibantai itu. Kalau seandainya mereka semua yang aku cinta itu keluar semuanya, mungkin akan ketakutan itu pasukan. Ya ada, mereka yang munafikin. Karena itu, kita harus paham sejarah dari itu. Jangan kita mau dikibuli. Kemudian dipelintir, disasarkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Mereka adalah orang-orang yang paling bersalah. Karena mereka adalah yang menjadikan Sayyidina Husain dibantai ada di Karbala saat itu. Wallahualam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sabiran abshir wa bashir man sabar بالنصر والفرج القريب وبالظفار نال الصبور بصبر ما يرتدي وفقد له الأوقات من بعد الكدار فاصبر على المحن الغواصب وانتظر فرجا تدول به دول القدر وإذا الحوادث أغلقت وتنكرت فاسكن وإياك التحرك والحذر إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر وإذا تطول إدامة من حادث كانت مباشرة بطول المنتظر فاصبر هداك الله صبر الأكياء الأبرياء الثابتين لدى الغيار واعلم بأن الكون مطبوع على تغيير وتقدير طمع في النوار واغنم زمانك راحة وتروحا ودع الهموم فإنها محض الضرار وادخل ميادين التوكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسار وكتب بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر واقتد بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر والحمد لله رب العالمين. Thank you. أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك ادفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي.